الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-172 dan 173 dari surah An-Nisa masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya 171. Baik. Larangan untuk berlaku gulu, berlebih-lebihan dalam agama sehingga keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama ini mudah. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan menjadi susah dan semakin berat ketika orang berlaku gulu, berlebih-lebihan, melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya dipanggil untuk tidak berlaku gulu, tidak berlebih-lebihan. Alkitab Yahudi dan Nasara dan kaum muslimin semuanya. Baik. Apakah itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, semuanya sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurang-urangi dan tidak menambah-nambah. Kemudian Allah mengatakan la yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah. Tidaklah mungkin Isa alaihissalatu wassalam berlaku sombong dan enggan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalatu wassalam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Barakallahu fikum. Dari sejak bayinya Isa alaihissalatu wassalam sudah mengatakan inni 'abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه Idza qada Allah amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nabi Isa alaihi salatu wasalam dari sejak bayinya dia sudah mengatakan kata ini, inni 'abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Atani alkitaba, aku diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, waj'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Waj'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi, atau Allah memberkahi aku dimanapun aku berada. Baik. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati, dan Allah memerintahkan aku untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Wabarram biwalidati, dan aku senantiasa berbakti kepada ibuku. Wa idza mijalni jabbaran syaqiya, dan tidaklah Allah menjadikan aku sebagai pembangkang, jabbaran syaqiya, lagi sengsara, lagi celaka. Dalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. qawlah alladhi bihi yantar. Yang mereka perselisihkan. Sebagian mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Sebagian lagi mengatakan bahwa dialah Tuhan, jelmaan Tuhan. Sebagian lagi mengatakan dia adalah satu dari tiga, tiga dari satu. Subhanallah. Ini yang dilarang oleh Allah SWT. Intahu. Jadi berhenti kalian dari ucapan dan keyakinan ini. Itu lebih baik untuk kalian. Isa bukanlah Tuhan. Maka nalillahi ayattakhidha min walad. Allah tidak pernah mengangkat dan mengadakan untuk dirinya seorang anak. Maka Allah mengatakan la yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah. Isa tidaklah enggan, angkuh, takabur untuk menghambakan diri kepada Allah. Demikian juga malaikat, semuanya adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa bukan Tuhan, Isa adalah hamba yang menghambakan diri kepada Allah, demikian juga malaikat. Malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastankif 'an 'ibadatihi wa yastakbir, siapa yang enggan dan sombong untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan. Subhanallah. Famal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, semuanya dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibagi menjadi dua. Famal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah dan dia beramal saleh laki dan perempuan, fa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi semua apa yang menjadi kebaikan untuknya. Dari amal saleh yang pernah dia lakukan. Wa yaziduhum min fadli, dan Allah menambahkan untuknya dari keutamaannya. Kurang apa lagi? Inilah yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Dari busyara sekaligus ancaman. Allah mengatakan wa ammal ladzina istankafu wastakbaru, dan adapun orang yang enggan dan berlaku sombong, tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Siapapun dia. Dari kalau begini keadaannya, ini yang dia lakukan, maka Allah akan mengazab dia. Baik. Isa sekali lagi bukanlah Tuhan. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyatakan bahwa Isa tidaklah sombong, tidaklah angkuh dari menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang-orang ini yang mengangkatnya menjadi Tuhan dan menyembahnya. Wallahul musta'an. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru, adapun orang-orang yang takabur, sombong, tidak mau menghambakan diri kepada Allah, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka Allah akan mengazab dia dengan azab yang sangat pedih. Baik, siapapun dia. Kalau enggan dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takabur dia, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua kehidupan kita ini, sisi-sisinya, semuanya kita harapkan Allah yang membantu kita, Allah yang menolong kita. Adapun orang-orang yang takabur, sombong, tidak mau menghambakan diri kepada Allah, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka Allah akan mengadab dia dengan adab yang sangat-sangat pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira, dan mereka tidak akan pernah mendapati penolong selain Allah Subhanahu wa taala, tidak pula pembela. Tidak ada pembela dan juga tidak ada penolong. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nas, afwan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Dipanggil ulang semua manusia. Orang Yahudinya, orang Nasraninya, dari Majusinya, apapun agama dia, semuanya dipanggil. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. telah datang keterangan dari Rabb kalian. Ini Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, yang sangat jelas. Al-Quran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa'amal ladzina amanu billahi wa atasamu bih, maka ada pun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh padanya. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya dan keutamaannya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan untuk mereka, jalan yang lurus, yang akan menghantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berubah. Jadi, siapa yang beriman kepada Allah, beramal saleh, maka untuknya surga. Dan siapa yang takabur, sombong, enggan menghambakan diri kepada Allah, maka untuknya azab yang sangat pedih. Ini sudah menjadi kaidah. Dan tidak akan berubah. Wallahu al-musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya. Ikhlas dalam beribadah untuk Allah tabaraka wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.